Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hada. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita dapat kembali menemani Anda melalui acara kajian rutin insyaallah setiap paginya. Yang pada kesempatan kali ini kita masih membahas kitab Usul Sittah yang biasa dibacakan atau disampaikan materi tersebut oleh Al-Ustadz Abu Abdillah Sufyan. Dan sebagaimana biasa kami di sini menyediakan waktu luang untuk 6 menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Anda sampaikan. Dan bagi Anda yang memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar akidah dan yang lainnya, bisa Anda kirimkan ke nomor 085353020304. Sekali lagi, bagi Anda yang memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar akidah dan yang lainnya, bisa Anda kirimkan ke nomor 085353520304. Dan kami mohon maaf bagi Anda yang pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab karena waktu yang singkat dan keterbatasan yang kami miliki. Untuk berikutnya langsung saja kita akan simak pembahasan yang akan beliau sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fid din at-talabah dan para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita telah masuk pada pertemuan yang ketiga dari kitab Al-Usul Sittah, 6 prinsip di dalam akidah dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus dipahami dan diamalkan oleh setiap muslim, karya Al-Imamul Allamah Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masuk pada prinsip yang ketiga. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-aslu tsalits, prinsip yang ketiga, inna min tamamil ijtima'i as-sam'u wat-ta'ah. As-sam'u wat-ta'ah, sesungguhnya dari kesempurnaan persatuan kaum muslimin adalah mendengar dan taat liman ta'ammara alaina, kepada siapa yang berkuasa atas kita, yaitu kepada pemimpin kita. Walau kana abdan habasyian, walaupun pemimpin tersebut adalah seorang budak Habasyi, budak dari negeri Ethiopia yang hitam legam kulitnya. Fabayyanallahu hadza bayanan syai'an kafiyan, maka Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan prinsip ini dengan penjelasan yang tersebar di dalam ayat-ayatnya dan juga dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafian dan mencukupi, biwujuhin min anwa'il bayan, dengan berbagai macam bentuk penjelasan, syar'an wa qadaran, baik secara syar'i maupun secara qadari. Thumma sara hadzal asl Kemudian prinsip ini pada kenyataannya la yu'rafu, tidak dikenal lagi, inda aktsari man yadda'i al-ilma, pada kebanyakan orang yang mengklaim memiliki ilmu. Fa kaifa al-amalu bih, maka bagaimana bisa mengamalkan prinsip ini? Taib. Inilah prinsip yang ketiga dari enam prinsip yang dijelaskan di dalam kitab ini, yaitu kewajiban untuk mentaati pemimpin kaum muslimin. Dan ini bagian dari kesempurnaan persatuan kaum muslimin. Setelah beliau menjelaskan pada prinsip yang kedua, wajib bagi kaum muslimin untuk bersatu, yaitu bersatu di atas al-haq, bersatu di atas kebenaran, di atas manhaj as-salafus salih, manhaj ahlus sunnah wal jamaah, manhaj atau metode beragama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka untuk menyempurnakan persatuan ini, wajib bagi seluruh kaum muslimin taat kepada pemimpin mereka, taat kepada kepala negara mereka, kepada raja, kepada presiden, dan kepada penguasa yang menguasai negeri mereka. Ini merupakan bagian yang sangat penting dalam akidah setiap muslim. Ini prinsip di dalam agama. Prinsip yang harus dipegang teguh oleh setiap muslim. Kalau dia menginginkan keselamatan di dunia dan di akhirat, harus mentaati pemimpinnya, kepala negaranya. Setelah dia mentaati Allah dan Rasulnya, wajib baginya untuk mentaati para pemimpin negara. Dan kebutuhan manusia terhadap pemimpin itu sangat besar. Berkata al-Imam Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, wallahi la yastaqimu ad-din illa biwulatil amri. Demi Allah, agama ini tidak akan tegak kecuali dengan adanya para pemimpin negara. Wa in jaru wa zalamu, meskipun mereka berbuat zalim, berbuat jahat, wallahi lima yuslihullahu bihim aktsaru mimma yufsidun. Demi Allah, kata beliau, lama yuslihullahu bihim aktsaru mimma yufsidun. Apa yang Allah perbaiki dengan adanya para pemimpin ini lebih besar dibanding apa yang mereka rusak. Demikian pula berkata Al-Hafidz Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, as-sam'u wa ta'atu liwulati umuril muslimin fiha sa'adatud dunya. Mendengarkan dan mentaati para pemimpin kaum muslimin, dalamnya, di dalamnya terdapat kebahagiaan dunia. Wa biha tantazimu masalihul ibad. Dan dengan ketaatan ini akan baik urusan-urusan para hamba. Fi ma'ayishihim, di dalam kehidupan mereka. Wa biha yasta'inuna 'ala idhari dinihim wa ta'ati rabbihim. Dan dengan ketaatan kepada pemerintah kaum muslimin, mereka menjadikan hal itu untuk menampakkan agama mereka dan taat kepada Rabb mereka. Ini nasihat para ulama tentang pentingnya mentaati pemerintah kaum muslimin. Dan seperti kata Syekh rahimahullahu ta'ala, bahwa kewajiban mentaati pemerintah kaum muslimin telah Allah jelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Demikian pula dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mari kita lihat bagaimana penjelasan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah tentang kewajiban setiap muslim untuk mentaati pemerintahnya. Namun sebelumnya, perlu diketahui yang dimaksud dengan pemerintah kaum muslimin adalah penguasa. Penguasa yang beragama Islam. Baik dia penguasa yang adil maupun penguasa yang zalim. Wajib mentaati pemerintah kaum muslimin yang adil, yang baik maupun yang zalim. Sepanjang ketaatan itu hanya dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia memerintahkan maksiat, maka tidak boleh mentaatinya. Jadi, yang dimaksudkan para ulama taat kepada pemerintah muslim adalah seorang pemerintah yang beragama Islam. Demikian pula, apakah dia itu adil maupun zalim, wajib untuk taat kepada mereka. Dan ulama empat madhab itu sepakat. Wajib mentaati pemerintah kaum muslimin di setiap negeri kaum muslimin. Walaupun kenyataannya kaum muslimin sudah tidak memiliki pemimpin yang paling tertinggi. Setiap negara kaum muslimin sudah memiliki pemimpin-pemimpin sendiri. Padahal yang semestinya kaum muslimin itu seperti di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan khulafaur rasyidin, satu pemimpin di seluruh dunia, satu pemimpin. Tetapi pada kenyataannya kaum muslimin telah tersebar di dalam berbagai negara dan masing-masing memiliki pemimpin sendiri. Dan ulama empat mazhab itu sepakat wajib mentaati setiap pemimpin di negeri masing-masing. Walaupun umat Islam tidak memiliki pemimpin tertinggi, yakni yang mencakup seluruh negara tersebut. Dan bahkan keadaan ini telah dialami umat Islam sejak masa tabi'in. Sejak masa tabi'in sudah ada dua negara Islam. Yang satu berpusat di Baghdad, Daulah Abbasiyah. Dan yang satu lagi berpusat di Kurtoba atau di Maghrib, di negeri-negeri Maghrib, di barat, yaitu Daulah Umayyah. Taib. Dan kaum muslimin seluruhnya, para ulama sepakat untuk taat kepada pemimpin yang tinggal di yang ada di negeri tersebut. Baik yang berpusat di Baghdad maupun di Maghrib, yang mencakup yang sekarang ini sudah menjadi negeri-negeri kafir seperti Spanyol, dulu Andalusia, Cordoba dan sebagainya. Iya. Wajib bagi kaum muslimin untuk taat kepada pemerintah masing-masing. Kemudian setelah zaman itu, terlebih lagi, sudah banyak muncul setelah masa kelemahan Daulah Abbasiyah di Baghdad, muncul berbagai macam negeri Islam, masing-masing memiliki pemimpin sendiri. Sampai hari ini, negara-negara kaum muslimin terpisah dengan pemimpin sendiri, tidak ada pemimpin tertinggi yang menaungi seluruh negara tersebut. Dan ulama empat madhab seluruhnya sepakat, wajib bagi kaum muslimin untuk taat pada setiap pemimpin di negeri mereka masing-masing. Jadi, yang dimaksud pemimpin di sini adalah pemimpin negara yang berkuasa, yang memiliki wilayah, memiliki kekuatan, dan memiliki kekuasaan. Bukan pemimpin organisasi atau pemimpin suatu kelompok jamaah tertentu, tidak. Bukan itu yang dimaksudkan. Tetapi yang dimaksudkan adalah pemimpin kaum muslimin. Kalau kita di Indonesia, itu adalah presiden kita yang dia memiliki kekuasaan, memiliki wilayah, dan memiliki kekuatan. Demikian pula jajaran-jajaran di bawahnya seperti gubernur, wali kota, sampai Pak Camat, Lurah, Pak RT, dan sebagainya. Ini yang dimaksud dengan pemimpin, yang dimaksudkan oleh para ulama. Taib. Al-Quran dan As-Sunnah telah memerintahkan kita, sebagaimana kata Syekh Rahimahullah Ta'ala, dalam banyak sekali dalil, dalam bentuk yang bermacam-macam, perintah untuk mentaati para pemimpin tersebut. Tetapi dengan syarat, ketaatan itu hanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Artinya, kalau mereka memerintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka tidak ada hak lagi mereka untuk ditaati. Maksudnya tidak ada hak untuk ditaati dalam masalah itu. Tetapi dalam masalah yang lainnya, wajib untuk ditaati. Adapun dalil dari Al-Quran, itu sangat banyak. Namun yang paling tegas adalah surat An-Nisa ayat ke-59. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, athi'u Allah wa athi'ur Rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya dan para pemimpin kalian. Ulama menjelaskan maksud ulil amri, maksud pemimpin di sini itu mencakup dua golongan, yaitu ulama wal umara. Para ulama dan para umara, para pemimpin negara kaum muslimin. Ayat ini jelas perintah Allah untuk taat kepadanya dan taat kepada Rasul-Nya dan taat kepada ulil amri. Dan di sini ada faedah yang sangat besar. Di sini Allah mengatakan atiullah, kemudian atiur rasul. Tetapi ketika menyebutkan ulil amri, tidak ditambahkan kata atiu. Cuma disandarkan kepada rasul. Wa atiur rasul wa ulil amri. Tidak dikatakan wa atiur rasul wa atiur ulil amri. Ini ada isyarat kewajiban taat kepada ulil amri hanya kalau dia memerintahkan kita kepada sesuatu yang mubah atau suatu peraturan yang tidak bertentangan dengan syariat Allah dan Rasul-Nya. Kalau bertentangan dengan syariat Allah dan Rasul-Nya, maka tidak boleh kita mentaatinya sedikit pun. Tetapi dalam masalah yang lain, wajib, tetap wajib bagi kita untuk mentaati mereka. Baik. Adapun dari As-Sunnah, sangat banyak sekali. Di antaranya, hadis Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia telah taat kepada Allah. "Wa man ya'sini faqad asa Allah." Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia telah bermaksiat kepada Allah. وَمَنْ يُتِعِ الْأَمِيرَ فَقَدَ عَطَعَنِي. Dan barang siapa yang taat kepada pemimpin, maka dia telah taat kepadaku. وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدَ عَصَانِي. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada pemimpin, maka dia telah bermaksiat kepadaku. Jadi, siapa yang tidak mentaati peraturan pemerintah kaum muslimin, peraturan yang tidak bertentangan dengan syariat, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Demikian pula, dalam hadis Abu Dawud dan At-Tirmidzi, dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW berwasiat, "Usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'ati wa in 'abdun habasyiyun." Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan mentaati pemimpin kalian meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak yang berasal dari negeri Habasyah. Budak hitam legam dari negeri Ethiopia. Andaikan dia memimpin kalian, maka wajib bagi kalian untuk taat kepadanya. Juga wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau, "Inna khalili awsani an asma'a wa uti'a wa in kana 'abdan mujadda'al atrafi." Kata Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, "Sesungguhnya kekasihku Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepadaku an asma'a wa uti'a, untuk aku dengarkan selalu dan aku taat selalu kepada pemimpin kaum muslimin, wa in kana 'abdan mujadda'al atrafi, meskipun dia seorang budak yang anggota tubuhnya itu terpotong-potong." Artinya, walaupun dia jelek, kita lebih bagus dari dia dari sisi anggota tubuh, dia seorang budak, wajib bagi kita untuk taat kepadanya. Bahkan Nabi SAW memerintahkan kaum muslimin untuk selalu taat kepada pemimpin mereka dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan senang maupun sempit. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada umatnya, "Alaika sam'a wa ta'ah." Wajib bagi engkau untuk taat, mendengar dan mentaati pemimpin kalian, "Fi usrika wa yusrika." Dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. "Wa man syatika wa makrahika." Dalam keadaan kalian sedang bersemangat atau dalam keadaan kalian tidak suka dengan apa yang dia perintahkan. Dalam keadaan kalian suka dengan peraturan tersebut, atau kalian tidak suka dengan peraturan itu. Ini, perhatikan sabda Nabi SAW. Dalam keadaan kalian suka dengan peraturan itu, maupun kalian tidak suka, sepanjang dia tidak bertentangan dengan syariat, wajib bagi kalian untuk mentaatinya. Wa atharatan alaik. Demikian pula, walaupun pemimpin tersebut mengambil hak kalian, dia berbuat zalim, wajib bagi kalian untuk taat kepadanya, sepanjang yang dia perintahkan adalah ketaatan. Walaupun dia sudah menzalimi kita, tapi ketika dia memerintahkan kita untuk taat dalam perkara yang ma'ruf, wajib bagi kita untuk taat kepadanya. Demikian pula, dalam hadis Bukhari dan Muslim, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau kata Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, "Bay'ana 'ala as-sam'i wat-tha'a fi manshatina wa makrahina." Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membaiat kami, mengambil janji dari kami untuk taat kepada pemimpin dalam keadaan kita suka atau tidak suka. "Wa usrina wa yusrina," dalam keadaan sulit maupun lapang. "Wa atharatan alaina," walaupun dia mengambil hak kita. "Wa an la nunazi al-amra ahlahu," dan kita tidak boleh memberontak kepada penguasa kaum muslimin, mau merampas kekuasaannya. "Illa an taraw kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan," kecuali apabila kalian melihat kekafiran yang nyata, yang kalian memiliki dalil dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, kalau kekafiran itu belum nyata, masih bisa ditakwil, artinya dia belum kafir, maka tidak boleh memeranginya. Dan kalau tidak ada dalil bahwa itu adalah kekafiran, tidak boleh juga memeranginya. Jadi, hadis-hadis ini menjelaskan wajib bagi kaum muslimin untuk taat kepada pemerintah mereka. Tetapi ketaatan itu hanya di dalam perbuatan yang tidak menyelisihi perintah Allah subhanahu wa ta'ala, menyelisihi syariat Islam. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis Bukhari dan Muslim, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, As-sam'u wa ta'atu haqqun. Mendengar dan taat kepada pemimpin itu wajib. Malam yu'mar bil ma'siyah. Sepanjang seorang itu tidak diperintahkan untuk berbuat maksiat. Fa'idha umira bi ma'siyatin, fala sam'a wala ta'ah. Apabila seorang diperintahkan untuk berlaku maksiat, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mendengar dan taat kepada peraturan tersebut, kepada perintah tersebut apabila mengandung kemaksiatan. Tapi bukan berarti seluruh perintahnya tidak ditaati. Taat yang sesuai dengan syariat, dan jangan taat yang tidak sesuai dengan syariat. Ini prinsip dalam Islam. Jadi, kalau kita mengatakan wajib bagi pemerintah kaum muslimin, bukan berarti kita mencari muka kepada pemerintah. Mau menjilat pemerintah, tidak sama sekali. Ini perintah Allah. Oleh karenanya kita tegaskan, ketaatan kita hanya dalam perkara ketaatan kepada Allah. Kalau ada satu peraturan yang bertentangan dengan syariat Islam, maka wajib bagi kita untuk tidak mentaati peraturan tersebut. Nabi SAW bersabda, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Tidak wajib taat atau tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi setiap muslim untuk taat kepada pemimpinnya sepanjang di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini prinsip setiap muslim. Tidak boleh menentang, membangkang kepada pemerintah kaum muslimin. Oleh karena itu, ulama seluruhnya sepakat, sebagaimana yang dinukil oleh Qadi Iyad dan dinukil oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, pembesar ulama Syafi'iyah, dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, bahwasannya ulama seluruhnya sepakat haram hukumnya memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Sebab Allah dan Rasulnya memerintahkan setiap muslim untuk taat. Maka haram hukumnya memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Walaupun pemerintah tersebut berbuat zalim. Walaupun pemerintah tersebut berlaku zalim, tetap wajib kita taat kepadanya dalam hal ma'ruf. Maka Nabi SAW secara khusus berpesan, apabila datang para pemimpin yang berlaku zalim ini, kalian harus tetap taat kepadanya. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir." Barang siapa yang tidak suka satu perbuatan jelek, perbuatan zalim yang dilakukan oleh pemimpinnya, hendaklah dia bersabar. Fa innahu man kharaja minal sultani shibran mata mitatan jahiliyah. Karena sesungguhnya siapa yang memberontak atau membangkang kepada sultan, kepada pemimpin kaum muslimin sejengkal saja, kalau dia mati, dia mati mati jahiliyah. Mati jahiliyah. Ini jelas. Walaupun sudah jelas-jelas kita melihat ada penyimpangan, ada kezaliman. Apakah itu yang namanya korupsi, kolusi, nepotisme, atau kezaliman-kezaliman yang lain? Haram hukumnya bagi kita memberontak atau membangkang kepada pemerintah kaum muslimin. Sebab demikianlah yang telah dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hendaklah kita bersabar. Hendaklah kita bersabar. Karena kalau seorang mati dalam keadaan dia menyelisihi pemerintah kaum muslimin, maka dia akan mati seperti matinya jahiliyah. Seperti matinya jahiliyah. Maka wajib bagi kaum muslimin untuk bersabar dengan kezaliman yang dia dapatkan dari pemerintahnya. Baik. Dan banyak sekali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berpesan di dalam masalah ini untuk tetap mendengarkan dan mentaati. Tidak boleh memberontak sedikit pun, tidak boleh membangkang sedikit pun kepada pemerintah kaum muslimin. Walaupun mereka melakukan maksiat, walaupun mereka melakukan kezaliman. Namun sayangnya hal ini banyak tidak dipahami oleh kaum muslimin. Taat kepada pemimpin yang adil, kaum muslimin semuanya tahu. Sudah sepatutnya, kalau pemimpin itu baik, pemimpin itu adil, berlaku baik kepada masyarakatnya, wajib untuk ditaati. Namun banyak di antara kaum muslimin yang belum memahami kewajiban taat itu juga pada pemimpin yang zalim, pada pemimpin yang jelek, selama dia masih muslim. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu, sayakunu ba'di a'immatan la yahtaduna bihudai bihu la yahtadunya bihadi, akan datang nanti setelahku para pemimpin yang tidak mengambil petunjukku, wala yastannuna bisunnati, dan dia tidak menjalankan sunnah dengan sunnahku, wa sayakumu rijalun kulubuhum kulubu syayatin fi juthmani ins. Kata Nabi SAW, akan ada pemimpin di mana mereka itu hatinya hati syaitan, tetapi dalam jasad manusia. Ya, perhatikan bagaimana pesan Nabi SAW sesuai dengan apa yang Allah kabarkan kepadanya, akan datangnya para pemimpin zalim tersebut. Sampai kata Nabi, kulubuhum kulubu syayatin fi jismani ins. Hati mereka adalah hati syaitan dalam jasad manusia. Lalu kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, kaifa asna in adrakani dhalik ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan kalau aku menemui zaman tersebut? Qala tasma'u lil amir al a'zam wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Wajib bagimu untuk tetap mentaati pemimpin tertinggi, wa in daraba dhahrak wa akhadha malak, meskipun dia memukul punggungmu dan mengambil hartamu. Perhatikan dengan baik. Ini pemimpin yang zalim, memukul rakyatnya, menzalimi rakyatnya, dan mengambil harta mereka. Apakah mengambil dengan cara paksa, ataukah dengan suatu peraturan yang menghisap harta rakyat dengan peraturan yang zalim. Tetapi Nabi SAW tetap berpesan untuk taat kepada mereka. Ini jelas sekali. Larangan memberontak kepada pemerintah kaum muslimin meskipun mereka itu zalim. Dan perlu dipahami dengan baik yang dimaksud dengan memberontak kepada pemerintah kaum muslimin adalah seluruh bentuk pembangkangan. Apakah dengan lisan, dengan tulisan, ataukah dengan senjata? Sama saja. Ulama seluruhnya sepakat, seluruh bentuk pembangkangan, apakah dengan lisan, seperti dengan demonstrasi, turun ke jalan, memacetkan jalan, buat kerusuhan di jalan, ataukah dengan sebuah tulisan yang disebarkan di media massa yang isinya berupa celaan-celaan kepada pemerintah kaum muslimin, ataukah dengan kudeta bersenjata. Semuanya sama. Semuanya dilarang di dalam Islam dan semuanya termasuk bentuk pemberontakan yang dilarang di dalam Islam. Kata Syekhul Utsaimin rahimahullahu taala, dalilnya adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Dzul Khuwaisirah. Dia yang pertama mencontohkan pemberontakan ketika dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'dil ya Muhammad." Berlaku adillah wahai Muhammad. Fa innaka lam ta'dil, karena sesungguhnya engkau belum berlaku adil. Ini pemberontakan pertama dalam Islam. Dengan lisan, bukan dengan senjata. Lalu kata Syekhul Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasannya pemberontakan dengan senjata itu tidak akan pernah terjadi kecuali telah didahului dengan pemberontakan dengan lisan. Jadi diharamkan bagi kaum muslimin untuk memberontak dalam semua bentuknya, baik dengan kata-kata maupun dengan senjata, baik dengan lisan, dengan tulisan, maupun dengan pedang. Semuanya diharamkan di dalam Islam. Walaupun pemimpinnya berlaku zalim, jelas telah kita sebutkan dalil-dalilnya. Nabi SAW tetap memerintahkan untuk taat walaupun pemimpin tersebut berlaku zalim, selama dia masih muslim. Barang siapa yang memberontak kepada pemimpin kaum muslimin, maka kalau dia mati seperti mati jahiliyah. Oleh karena itu, siapa yang keluar dari ketaatan kaum muslimin, maka dia adalah ahlul bid'ah. Tidak ada teladannya dari para sahabat kecuali khawarij. Kecuali kelompok khawarij, mereka inilah teladan di dalam memberontak kepada penguasa kaum muslimin. Setelah pendahulunya memberontak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kata-kata, lalu menyusul pengikutnya memberontak kepada Uthman dengan senjata, sampai pada akhirnya Uthman radhiyallahu anhu dibunuh oleh mereka. Lalu pada zaman Ali bin Abi Thalib, mereka juga memberontak kepada kaum muslimin. Dan untuk memuluskan pemberontakan mereka, maka sebelumnya mereka nyatakan pemerintah kaum muslimin itu kafir karena tidak berhukum dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengingkari pemahaman sahabat bahwa orang yang berhukum dengan hukum Allah, asalnya dia adalah kufur asgar, tidak mengeluarkan dari Islam kecuali dia menghalalkan hukum tersebut atau menganggap hukum itu sama kedudukannya atau lebih baik dari hukum Islam. Maka antara pemberontakan dan pengkafiran itu terdapat benang merah yang asalnya dari kelompok khawarij. Dan di masa ini aliran tersebut tetap ada, sehingga kita mendengarkan kejadian demi kejadian pembunuhan kepada kaum muslimin, khususnya kepada pemerintah kaum muslimin atau kepada aparat keamanan yang loyal kepada pemerintah kaum muslimin, dilakukan oleh kelompok ini. Sebab adanya paham memberontak kepada kaum muslimin dan mengkafirkan kaum muslimin, khususnya pemerintah kaum muslimin. Oleh karena itu, siapa yang keluar dari ketaatan kepada kaum muslimin, kepada pemerintah kaum muslimin, maka dia mubtadi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, siapa yang tidak mentaati pemerintah kaum muslimin, maka dia mubtadi. Dia itu ahlul bid'ah. Sebagaimana apabila dia menyelisihi kaum muslimin dalam manhaj mereka, yaitu manhaj para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, makna jamaah di dalam Islam, seluruh makna jamaah di dalam ayat-ayat atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali kepada dua makna, yaitu manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan yang kedua pemerintah kaum muslimin. Siapa yang menyelisihi dua makna jamaah ini, maka dia telah keluar dari lingkaran ahlus sunnah wal jamaah kepada ahlul bid'ah wal furqah. Siapa yang tidak memahami Islam atau tidak mengikuti akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka dia adalah ahlul bid'ah, bukan lagi ahlus sunnah. Demikian pula, siapa yang keluar dari jamaah kaum muslimin, yaitu pemerintah kaum muslimin, dia juga ahlul bid'ah, bukan ahlus sunnah. Walaupun pemerintah itu ahlul bid'ah, tetapi siapa yang keluar menentang kepadanya, tetap saja orang yang melakukan itu dikatakan sebagai ahlul bid'ah. Sebab Nabi SAW telah memerintahkan kita untuk mentaati pemerintah kaum muslimin meskipun mereka zalim. Meskipun mereka zalim. Jadi, siapa yang memberontak kepada penguasa kaum muslimin, sama saja dia keluar dari manhaj ahlus sunnah wal jamaah, maka dia mubtadi khawarij. Apabila dia awalnya ahlus sunnah, maka dia menjadi ahlul bid'ah. Ini, sebagaimana yang dikatakan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bahwasannya bid'ah yang mengeluarkan pelakunya dari lingkaran ahlus sunnah adalah bid'ah yang masyhur di kalangan para ulama, di antaranya bid'ah khawarij, memberontak kepada penguasa kaum muslimin, baik penguasa itu penguasa yang adil maupun penguasa yang zalim. Inilah prinsip di dalam Islam yang sayang sekali tidak dipahami oleh seluruh kaum muslimin. Bahkan di zaman Asy-Syaikh rahimahullahu taala, penulis kitab ini, beliau sudah mengatakan, "Tsumma sara hadzal aslu la yu'raf inda aktsari man yad'i al-ilm." Sayang sekali prinsip ini tidak dikenal lagi oleh kebanyakan orang yang mengaku memiliki ilmu. Maka bagaimana lagi dengan selain mereka? Justru sebaliknya, orang yang menjelek-jelekkan pemerintah di media massa, di mimbar-mimbar, dikatakan sebagai pemberani, bukan penjilat penguasa, bukan kaki tangan penguasa, dialah da'i yang sebenarnya. Padahal, dia telah menyelisih prinsip yang sangat besar dalam prinsip Islam. Ini yang terjadi pada sebagian kaum muslimin. Kalau dia berani mengkritik pemerintah secara terang-terangan, seakan-akan dialah da'i yang sebenarnya. Dialah ustadz yang sebenarnya, karena dia pemberani. Padahal, dia telah menyelisihi prinsip Islam yang sangat besar. Ini merupakan peringatan yang disebutkan oleh Al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala. Hati-hati. Jangan tertipu dengan orang-orang yang mengklaim mereka itu da'i, memiliki ilmu, atau seorang kiai, lalu kemudian dia menjelek-jelekkan pemerintah kaum muslimin di media massa atau di mimbar-mimbar terbuka, maka dia itu khawarij. Dia bukan seorang ahlu sunnah. Dia tidak mengikuti prinsip Islam yang sebenarnya. Sedangkan prinsip Islam yang sebenarnya adalah wajib mentaati pemerintah kaum muslimin yang zalim maupun yang saleh, selama yang ditaati itu hanya dalam perkara yang ma'ruf, bukan dalam kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan dalil-dalil yang jelas dari Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana yang telah kita sebutkan. Inilah prinsip yang ketiga. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama materi yang telah beliau sampaikan. Sangat jelasnya ya, sehingga wajib bagi kita untuk mengamalkannya. Dan selanjutnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab dan akan langsung dijawab oleh beliau. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Mabad. Ustaz, bagaimana hukum seorang laki-laki memakai cincin? Tidak masalah insyaallah taala, sepanjang bukan cincin emas. Ini termasuk yang mubah. Kalau dia meniatkan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mendapat pahala ittiba insyaallah taala. Bagaimana seorang laki-laki yang memakai cincin atau jam tangan ketika berwudu tidak melepasnya? Apakah sah wudunya saat mencuci tangan, dia tidak mencuci bagian tangan yang tertutupi oleh cincin atau jam? Tidak sah wudunya kalau dia tidak mencucinya, atau dia mencucinya tapi air tidak kena, tidak mengenai bagian yang dia menggunakan jam atau cincin tersebut. Harus dia pastikan air itu masuk, harus digerakkan jam tangan atau cincinnya, memastikan agar air sampai di kulitnya. Kalau tidak sampai, wudunya tidak sah. Apalagi kalau dia sengaja tidak mencuci bagian tersebut, wudunya tidak sah. Baik. Waktu saya duduk di bangku sekolah, guru saya mengatakan kalau takdir itu terbagi dua, yaitu takdir mubrom dan takdir muallak. Takdir yang bisa dirubah dan takdir yang tidak bisa dirubah. Apa itu maksudnya Ustaz, dan apakah hal itu benar? Ini benar, sebagaimana yang dijelaskan para ulama. Ada catatan takdir, yaitu yang ada di Lauhul Mahfuz, yang tidak bisa dirubah sama sekali. Dan ada yang bisa dirubah, yaitu catatan takdir yang ada di tangan para malaikat. Hanya saja, seperti kata Syekhul Utsaimin rahimahullahu taala, jangan kita pahami bahwa perubahan takdir itu belum tercatat. Itu sudah tercatat juga. Ini ketika beliau menjelaskan tentang hadis bahwasannya doa itu bisa merubah takdir. Maksud hadis tersebut, kata beliau, jangan dipahami bahwa tadinya belum ditakdirkan, lalu setelah dia berdoa baru ditakdirkan. Tidak. Bahkan doanya dan takdir dirubah setelah dia berdoa, itu sudah ditakdirkan juga. Sudah ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Wallahu alam. Ustaz, dalam wirid ditambah membaca ayat Quran dari surat Ali Imran, ayat 18 dan 19, inna dina indallahil islam. Dan lanjut ayat 26-27 masih Imran juga, apa benar? Saya tidak tahu dalilnya. Jadi ringkas saja yang bertanya masalah wirid-wirid ini, jangan diamalkan kalau tidak ada dalilnya. Itu saja. Ya. Itu menjadi patokan saja supaya tidak ulang-ulang ditanya. Pokoknya kalau belum tahu dalil, jangan diamalkan. Selesai. Lebih baik sedikit tahu dalil satu lafaz sedikit. Itu kita ulang-ulang yang benar-benar dia berdasarkan dari Al-Quran dan As-Sunnah, daripada yang belum jelas. Ya? Belum jelas, taib. Yang belum kita ketahui ada dalilnya. Artinya ada dalilnya dikhususkan untuk dibaca sebagai suatu zikir setelah sholat misalkan, dikhususkan. Ya? Adapun secara umum membaca Al-Quran, mau ayat 18, 19, 26, 27, semuanya dibaca, kapan saja, di mana saja, tidak ada masalah. Taib. Ustaz, doa Rabbi a'udhu bika min hamadati syaitan, a'udhu bika min Rabbi ayyahdurun, katanya penolak setan. Apa penolak setan? Apa betul Ustaz? Ya, ini jelas nih, doa meminta perlindungan dari syaitan. Hanya saja lafaz yang kita temukan di dalam hadis yang sahih, yakni a'udhu bikalimatillahi tamati min ghadabihi wa iqabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Allahu alam. Ustaz, di buku tuntunan solat lengkap busana muslim ada doa awal tahun dan akhir tahun yang harus dibaca, hanya saja tidak disebutkan doanya. Ditunggu jawabannya Ustaz. Ana juga belum tahu dalilnya. Pokoknya belum tahu dalilnya, jangan dibaca. Kalau sudah tahu ada dalilnya, baru dibaca. Ustaz, setelah selesai wirid dari solat fardu ditambah baca Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa-doa seperti ini, doa-doa dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sifatnya umum, boleh kita baca kapan saja, setelah solat maupun di luar solat, tidak ada masalah. Taib. Iya. Ustaz, tempat kami solat tarawih 23 rakaat. Aku solat yang 11 rakaat, terus aku pulang, yang benar gimana? Abu Jarir di Cakung Sari. Yang benar, kalau imam solat 23 rakaat, kita harus mengikuti imam sampai selesai 23 rakaat. Jangan kita keluar sebelum imam selesai. Ya, kecuali ada hajat yang mendesak, maka tidak mengapa. Tapi kalau imam sholat 23 rakaat, kita juga harus mengikutinya. Wajib bagi makmum untuk mengikuti imam. Ustaz, saya kemarin sedang wirid setelah sholat zuhur, tiba-tiba ada gempa bumi. Sangat menakutkan goncangannya. Lalu saya tinggalkan tempat sujudnya, lari keluar rumah, belum mengerjakan sholat sunnah ba'diyah. Apa saya dosa? Mohon dijawab. Tidak berdosa, sebab sholat sunnah tidak diwajibkan. Apa daging cecak atau tokek haram dimakan untuk dijadikan obat, sementara Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuhnya? Iya, haram dimakan. Haram dimakan ataupun dijadikan obat dan diperjualbelikan, itu hukumnya haram. Sebab Nabi SAW memerintahkan untuk membunuhnya, menunjukkan bahwasanya itu hewan yang jelek. Apa termasuk syirik? Apabila seorang perempuan yang sedang hamil harus banyak ngobrol atau bercanda dengan kakak-kakaknya yang perempuan, biar katanya mudah melahirkan. Ya. Kalau itu cuma hanya semacam semacam meringankan badan. Ya. Kalau banyak diam, badannya tidak rileks. Ya. Taib. Maka tidak mengapa insyaAllah ta'ala, sepanjang dia tidak bergantung pada perbuatan tersebut. Hatinya selalu bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, tergantung kemana hatinya bergantung. Ya. Kalau dia selalu bergantung kepada Allah, dan perbuatan itu memang terbukti, dengan banyak beraktivitas akan memudahkan melahirkan, maka tidak mengapa insyaAllah ta'ala. Ada orang bilang Salafi akan mendirikan negara di dalam negara. Bagaimana Salafi menepis prasangka buruk ini? Seluruh materi yang kita sampaikan tadi, itu bantahannya. Ya. Seluruh materi yang kita sampaikan tadi, itu bantahannya. Salafi itu meyakini wajib taat kepada pemerintah kaum muslimin. Haram hukumnya mendirikan negara dalam negara, yakni memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Mendirikan negara dalam negara itu sama dengan memberontak. Sama dengan memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Bahkan, kata Nabi SAW, Man atakum wa amrukum jami' fadribu unuqahu. Barang siapa yang datang kepada kalian, ya, maksudnya dia datang untuk mengajak kalian untuk mengikuti dia sebagai pemimpin. Mendirikan suatu negara tertentu. Sedangkan kalian dalam keadaan bersatu, dalam satu pemimpin, maka bunuh dia. Maka bunuh dia. Ya. Namun pembunuhan ini tentunya dilakukan oleh yang berhak, yaitu pemerintah kaum muslimin. Jadi ini hukuman mati. Memberontak kepada pemerintah kaum muslimin, di dalam syariat itu hukuman-hukuman mati. Iya. Jadi ini tidak benar. Ini persangkaan yang keliru. Ustaz, maulid Nabi SAW memang bid'ah sesat dan menyesatkan. Waktu menjelang solat asar, mereka malah pawai dengan diiringi musik drum band. Sampai suara drum band mengalahkan suara adzan. Anak-anak mereka tidak diingatkan untuk solat dan bapak-bapaknya pun tidak solat berjamaah. Dengan semalaman tolobul ilmi dengan pencerama ustaz terkenal, tapi waktu solat subuh yang adhan kesiangan, ustaznya pun bangunnya kesiangan dan makmumnya cuma sedikit. Katanya dengan maulid Nabi sebagai mahabbah terhadap Rasulullah SAW, tapi kenyataannya mencoreng nama baik Islam dan menyepelekan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap masyarakat pun tidak ada berkahnya. Kenyataannya masyarakat tidak ada perubahan yang lebih baik dalam hal beribadah, malahan perbuat perubahan yang jelek, yaitu membuang muka dan membelakangi kalau ketemu dengan orang yang tidak sepaham dengan mereka, Ustaz. Ustaz, teruslah berdakwah untuk menyelamatkan umat manusia dari kesesatan. Ini bukan pertanyaan ya, pernyataan. Baik. Ustaz, ana nikah sudah 12 tahun. Qadarullah, ana belum dapat anak. Orang tua ana nyaranin supaya ana nikah lagi, tapi kalau sudah dapat, cerain lagi. Secara syar'i boleh enggak? Ya, tidak ada masalah. Nikah dan cerai itu biasa. Sesuatu yang mubah. Hanya saja yang paling terbaik tentunya mempertahankan pernikahan. Dan kalau mau menikah lagi, mau tambah istri satu, tambah jadi dua, tiga, dan empat, tidak ada masalah. Iya. Tambah sebanyak-banyaknya, batasnya empat. Biar anak-anaknya menjadi banyak. Baik. Ustaz, saya mau tanya, apakah seorang istri yang benci kalau suaminya nikah lagi itu termasuk kekafiran? Bolehkah minta cerai karena benci ke suami? Baik. Termasuk kekafiran kalau dia membenci syariat tersebut. Tapi kalau dia hanya benci kepada suaminya, maka itu bukan kekafiran, namun termasuk dosa besar. Membenci suami yang mau melakukan kebaikan. Iya. Tapi kalau bencinya hanya pada ketidaksukaan dia sebagai seorang wanita untuk bersaing dengan wanita lain, maka ini sifatnya tabiat, tidak termasuk dosa. Tidak termasuk dosa. Jadi, tergantung bencinya, sebabnya karena apa? Kalau bencinya karena syariat membolehkan hal itu, maka ini termasuk kekafiran. Kalau tidak, maka tidak sampai pada kekafiran. Dan tidak sepatutnya seorang wanita sampai meminta cerai kalau suaminya mau menikah lagi. Bahkan harus mendukung. Karena hal itu merupakan kebaikan. Hal itu merupakan kebaikan. Iya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan wanita itu kurang akal dan agamanya. Ya. Karena banyak sekali kebaikan yang mereka tidak bisa menerima dengan perasaan mereka. Ya. Banyak menggunakan perasaan, padahal banyak sekali kebaikan di balik itu. Ya. Coba bayangkan kebaikannya. Ini sebagai contoh saja. Akan semakin banyak wanita yang dapat diberikan nafkahnya. Kalau suaminya menikah lagi, berarti semakin banyak wanita yang diselamatkan dan diberikan nafkah. Iya. Demikian pula dapat mewujudkan keluarga besar. Semakin banyak anak-anak yang saleh apabila dididik dengan didikan yang benar, ini jelas suatu kebaikan. Sebagaimana antara istri-istri ini bisa bertahun untuk membantu suaminya. Taib, ini tidak sepatutnya ini dilakukan oleh seorang wanita. Iya. Wallahu a'lam. Apakah tercelah taklid atau fanatik pada Allah dan Rasulnya? Atau pada Al-Quran dan Sunnah? Atau pada bagian-bagian Islam? Bagaimana hukum orang yang berpendapat tercela? Bahkan seharusnya kita berpegang teguh, walaupun disebut dengan taklid atau fanatik, tapi kita wajib berpegang teguh dengan Al-Quran wa sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Baik. Dan tidak sepatutnya seorang muslim yang mencela hal tersebut. Iya. Pak Ustadz, apakah perkataan Sayyidina Muhammad merupakan bid'ah? Kalau itu dimaksudkan untuk bersalawat atau dimasukkan ke dalam salawat-salawat yang sudah baku, maka itu termasuk bid'ah. Tetapi kalau cuma sekedar pengabaran, tidak ada masalah insyaAllah ta'ala. Kita mengatakan Sayyidina. Sayyidina itu artinya pemimpin kita. Tidak ada masalah. Tapi kalau dimasukkan di dalam lafaz salawat, padahal Nabi SAW tidak memasukkan lafaz tersebut, makanya berarti menambah-nambah di dalam agama. Menambah-nambah di dalam agama. Taib. Saya Udin. Mengapa sadaqallahul azim itu bid'ah, sedangkan dalam Al-Quran ada? Ada di mana nih? Surat apa, ayat berapa dalam Al-Quran? Kalaupun ada, apakah disyariatkan ucapan tersebut dibaca setelah sehabis baca Al-Quran atau tidak? Baik. Nah, ini yang perlu dipahami. Kalaupun ada dalam Al-Quran, dan kalau ada ayat berapa, surat apa ayat berapa, dan kalaupun ada, apakah boleh dikhususkan bacaan tersebut dibaca setiap kali kita habis baca Quran? Itu harus perlu dalil tersendiri, perlu dalil khusus. Iya. Ya, sepanjang yang kita ketahui tidak ada kedua-duanya. Atau mungkin yang dimaksudkan di sini tercetak di Al-Quran. Nah, kita katakan ini Al-Quran dicetak oleh berbagai penerbit. Terkadang mereka menambahkan kata pengantar, menambahkan keterangan. Nah, itu bukan bagian dari Al-Quran, cuma tambahan-tambahan dari penerbit. Iya. Sebagaimana yang banyak tercetak di Indonesia, ada tambahan Asma'ul Husna. Padahal itu hadisnya dhaif. Yani 99 lafaz Asmaul Husna yang ada di sampul bagian dalam di awal dan di akhir mushaf Al-Quran cetakan Indonesia pada umumnya. Kalau cetakan luar negeri Anda belum pernah lihat. Tapi cetakan Indonesia ada. 99 mulai dari Allah dan seterusnya. 99 nama itu dia dasarkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, namun hadisnya dhaif. Sehingga di situ ada nama-nama yang bukan nama Allah, seperti Al-Muntaqim. Al-Muntaqim di situ disebutkan, coba lihat. Dan itu bukan termasuk nama Allah sebab hadisnya dhaif. Ini contoh. Mereka menambah-nambahkan yang tidak berasal dari Al-Qur'an was Sunnah. Al-Muntaqim dicari dalam Al-Qur'an tidak ada. Demikian pula dalam As-Sunnah tidak ada kecuali hadis yang dhaif tersebut. Baik. Ustaz, ana rajih di Maruyung Sari. Tolong jelaskan dari kelompok mana sururi itu. Ya, sururi itu dari kelompok Ikhwanul Muslimin yang mengaku Salafiyah. Itu intinya. Itu inti sururi. Mencampurkan antara akidah Salafiyah dan manhaj Ikhwanul Muslimin. Ya, di antara bentuknya, mereka menentang pemerintah kaum Muslimin. Atau memberontak kepada pemerintah kaum Muslimin. Walaupun terkadang tidak sampai memberontak dengan senjata, tapi dengan kata-kata, seperti dengan demonstrasi, atau dengan menulis artikel celaan-celaan kepada pemerintah di media massa. Taib. Mohon maaf Ustaz, saya mimpi ada belang-belang putih di leher dan di pipi. Barangkali Ustaz bisa mentakwilkan tafsir mimpi tersebut. Afwan, ini tidak seharusnya Anda bacakan. Dan Anda juga tidak tahu tafsirnya. Kalau kita punya tafsir mimpi, kita punya mimpi, jangan diceritakan kepada sembarang orang, kecuali orang yang memahami masalah. Anda tidak tahu tafsirnya apa, wallahu alam. Pak Ustaz, harus pakai zakatkah uang dapat dari bank, umpamanya, dan dari mulai nilai berapa yang harus kena zakat? Uang dapat dari bank maksudnya apa? Hah? Kalau maksudnya uang bunga, maka ini haram. Haram diambil. haram diambil uang dari bunga bank. Taib. Demikian pula kalau itu berupa hadiah dari bank. Dan hadiah itu berdasarkan karena kita menabung di sini. Ini sama riba. Ini termasuk riba. Tidak boleh diambil. Taib. Adapun nilai berapa yang harus kena zakat, dia seperti nisab emas dan perak. Diambil mana yang paling ringan, yang paling rendah. Dan pada umumnya perak itu paling rendah. Dan nisab perak 595 gram. Adapun emas 85 gram. Taib. Mana nilainya yang paling rendah, yang paling murah, itu diambil. Artinya kalau uang sudah sejumlah 595 gram perak, maka wajib dikeluarkan zakat apabila telah dimiliki selama setahun dan tidak pernah berkurang. Tidak pernah berkurang selama setahun tersebut. Kalau sempat berkurang, maka tidak wajib zakat. Kalau bertambah, maka seluruh tambahan yang masuk pada pertengahan atau akhir tahun, itu juga dihitung bersama. Jadi tidak perlu dihitung nisab yang baru, harta yang baru tidak, tapi dihitung bersama. Taib. Ustaz, saya sudah kebiasaan sholat duha, rekaat pertama pakai surat wasyamsi wa duhaha. Dan rekaat kedua pakai surat wadduha wal layli idha saja. Dan untuk rekaat selanjutnya, menggunakan sembarang surat dari ayat Quran. Maksudnya tidak ada urutan, apa boleh Ustaz? Yang seharusnya tidak perlu mengkhususkan surat dan ayat tertentu. Baca surat, ayat mana saja, rakaat pertama, kedua, dan seterusnya, tidak ada masalah. Apa bedanya Yahudi dan Israel? Apa bedanya Yahudi dan Israel? Yahudi itu adalah nama suatu bangsa. Itu bangsa Yahudi yang Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Musa alaihissalam kepada mereka, membawa kitab Taurat. Adapun Israel, itu adalah nama Nabi Ya'kub alaihissalam. Oleh karena itu, jangan kita namakan negara Yahudi dengan Israel. Termasuk kesalahan kita, menyebut mereka dengan Israel. Dan mereka bangga dengan sebutan itu. Padahal itu adalah nama Nabi yang mulia, Nabi Ya'kub alaihissalam. Taib. Barangkali ini saja yang bisa kita jawab. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah telah kita ikuti bersama acara ini dengan lancar. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mengikuti kajian-kajian yang berada di Pondok An-Nur Al-Athari, dan khususnya untuk kajian ini. Ini tentunya tidak ada dikhususkan ya. Dan bagi Anda, kami masih memberikan peluang untuk mengirimkan pertanyaan-pertanyaan seputar akidah dan yang lainnya ke nomor 085353020304. Sekali lagi kami mohon maaf bagi Anda yang pertanyaan-pertanyaannya belum bisa kami jawab karena keterbatasan yang kita miliki. Dan di samping itu, pertanyaan-pertanyaan yang Anda kirimkan tentunya dipelajari terlebih dahulu oleh Ustaz sehingga jawabannya pun sesuai dengan apa yang diinginkan. Tentunya sesuai dengan dalil dari Alkitab wa Sunnah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.